Ada sebagian para suami melarang istrinya untuk pergi ke majelis-majelis taklim dengan dalil bahwa kalian kalau pergi taklim untuk ngerumpi. Akhirnya istrinya yang tadinya semangat lama-lama malas taklim dan suaminya senang. Dan ada juga sebagian wanita tidak menghiraukan perkataan suaminya tersebut, dia tetap taklim. Halo Ustaz. Baik. Yang pertama, bahwasanya kewajiban menuntut ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Termasuk muslimah. Bahwasanya menuntut ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Akan tapi, kalau memang alasannya benar, terbukti para istri ngerumpi, berhak suami untuk melarangnya. Kalau memang betul ngerumpi, ghibah dan namimah, atau suka sebar-sebar gosip, Ustaz ini mau itu lagi, atau Ustaz itu ini, atau Abu Fulan sekarang punya itu, ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan tempat gosip, Allah musta'an. Di jalan tengahnya, jangan dilarang istrinya untuk taklim kalau benar-benar ingin taklim. Tapi kalau ada karina-karina yang mengarah kepada benar-benar merumpi, ya itakullah. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adz, ihfad alaika hadha. Ya Mu'adz, jaga lisanmu. Ditarik oleh Rasulullah lisan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ditanya Mu'adz, bagaimana seorang bisa demikian harus menjaga lisannya? Rasulullah SAW bersabda, wahal yakubun nas ala mana akhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang dijerumuskan ke dalam neraka di atas muka-mukanya dengan leher-lehernya dikarenakan hasil busuknya lisan-lisannya. Hasil busuknya lisan-lisannya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam sama sekali. Kalau tidak baik, diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap dari suatu ucapan kecuali di hadapan mereka raqibun atid, malaikat yang mencatat amalannya. Malaikat yang mencatat amalannya tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalannya cuman Ustaz Fulan seperti ini, Abu Fulan seperti ini, Ummu Fulan seperti itu. Haram. Zikruka akhah bima yakrah. Ini ghibah. Menyebutkan berita tentang saudaramu yang dia tidak suka. Apalagi kalau menyebutkan perkara yang tidak ada pada saudaramu. Yang ada pada saudaramu haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayya kula lahma akhihi maita. Jangan kalian menggibahi saudaramu muslim. Walaupun benar adanya dia seperti itu, memang dia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ibaratkan, apakah kalian mau memakan bangkai saudaranya muslim? Ini digambarkan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita. Jadi tidak benar kalau di majelis taklim kesempatan dipakai untuk ngerumpi, dipakai untuk berzikir kepada Allah, dipakai untuk mendengarkan majelis taklim. Majelis taklim dimuliakan karena majelis malaikat. Apa tidak malu? Semestinya dicatat di sisi Allah. Karena majelis taklim dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di majlis, di satu masjid dari masjidnya Allah, yang mereka mengkaji ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca sesama mereka, maka Allah akan berikan sakinah, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan naungi dengan rahmatnya. Bagaimana rahmat akan mampir kalau ternyata isinya cuma ngerumpi? Khawatir akan muncul melalaknat, ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, apalagi sampai mengganggu orang yang ingin mendengar dengan benar. Dosanya tambah besar lagi. Iya. Wa hafat umul malaikah, dan akan didaungi oleh malaikat-malaikatnya, tidak malu dengan malaikat yang telah menaungi, yang telah mencari majelis zikir, kemudian bebas berceloteh di situ. Iya. Dan yang lebih ironis lagi, Rasulullah SAW sebutkan wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut orang-orang yang menghadiri majelis taklim di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat muqarrabin. Para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, para malaikat amalatul arsy, pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan si fulan bin fulan atau si fulana bintu fulana hadir dalam majelis taklim di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah bangga-banggakan. Bagaimana Allah akan banggakan kalau sekiranya yang keluar hanya ghibah dan namimah, hanya ngerumpi? Apa tidak malu di hadapan Allah, di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Jadi benar-benar untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pahala yang besar kalau benar-benar maksud istri hendak talabul ilm, maka tidak sepantasnya suaminya melarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan saling bertolong-menolong dalam kemaksiatan, dalam dosa dan permusuhan. Dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahum." Dalam salat, sekalipun dalam sholat, kata Rasulullah SAW, jangan melarang. Rasulullah SAW, jangan melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka tak kala mereka sholat. Artinya apa? Artinya kalau perkara itu perkara yang baik, dilarang suami melarang istrinya. Tapi kalau alasannya benar, maka berhak bagi suami untuk melarang. Alasannya syar'i, berhak bagi suami untuk melarang istrinya.